bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Gantikan mahkota kemuliaanmu, Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus, dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Dengan kasih yang tulus, dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. dadaku, ku berserah padamu.